Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Bab yang ke-13 dari Riyadhus Shalihin. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, babu fi bayani kasrati turukil khair. Bab dalam penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Sebagaimana Ibnu rahimahullah taala menerangkan dalam syarahnya bahwasanya kathrat turuqul khair, banyaknya jalan kebaikan, yang termasuk fadlun minallah, termasuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan sarana untuk beramal baik dengan berbagai macam cara, bentuk yang masing-masing memiliki keutamaan, agar seorang insan hamba Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan berbagai macam amalan dalam kehidupannya. Secara global kata beliau rahimahallahu taala, usul pokok dari jalan kebaikan ini ada 3. Imma dengan juhdu badani, dengan usaha badan, wa imma dengan badlu mali, dengan mengeluarkan harta, wa imma murakkabun min hadza wa hadza, atau yang ketiga gabungan dari badani dengan mali. Contohnya turukul khair, amal kebaikan dengan badan, salat, puasa yang sedang kita jalani, jihad, contoh turukul khair dengan mal, zakat, sedekah. Ya, adapun contoh yang dengan warakab dari badan dan mal, contohnya jihad, juga mungkin bisa kita masukkan haji. Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan 4 ayat. Ayat yang pertama di dalam surat Al-Baqarah, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha ya'bihi 'alim. Iya, apapun dari amal baik yang kalian lakukan, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Yang kedua, juga dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa ma taf'alu min khairin, apa yang kalian lakukan dari kebaikan-kebaikan, ya'lamuhu Allah, mesti mengetahuinya. Allah pasti mengetahuinya dan tentunya akan membalasnya. Yang ketiga, dalam surat Al-Zalzalah Allah berfirman, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, barang siapa yang mengamalkan amalan baik satu mithqala dzarrah, dia akan melihatnya. Dan yang terakhir disebutkan dalam surat Al-Jathiyah, ya, man 'amila shalihan fali nafsihi. Tentunya di ayat 3 yang pertama kita lihat semuanya dengan kalimat ya khair, ya nakirah fi siyaq syarat. Yang keempat, ya salihan juga nakirah fi siyaq syarat, semuanya menunjukkan umum banyaknya jalan-jalan kebaikan. Adapun hadis, beliau rahimahullahu taala menyebutkan hadis yang pertama dari Abu Dzar Junub bin Junadah radhiyallahu an. Kata beliau rahimahullah, wal ayat fil bab katsirah, bab tentang ayat-ayat tentang bab ini masih banyak. Juga wamal hadis fa katsiratun jiddan, juga banyak yang terkait dengan bab ini. Wahya ghair munhasyarah, tidak terbatas. Fanadzkuru tarfan minha. Disebutkan, akan sebutkan sebagian darinya. Ya, sedikit dari sekian yang banyak itu. Yang pertama, al awal an Abi Dzar Junub bin Junadah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, apa amalan yang paling afdal? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu billah wal jihadu fisabilih. Amal yang paling afdal adalah al-iman billah dan jihad jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Qultu, ayyu riqabi afdal? Pembebasan budak yang seperti apa yang paling afdal? Al-riqab maksudnya raqabah, yakni itqur raqabah. Iya. Membebaskan budak seperti apa yang paling afdal? Membebaskan hamba saya yang seperti apa yang paling afdal? Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, anfasuha inda ahliha waktsaruha tsamanan. Yang paling afdal adalah yang paling berharga bagi pemiliknya dan paling mahal harganya. Membebaskan hamba saya yang paling baik adalah yang paling mahal harganya dan paling berharga dari bagi pemiliknya. Qultu, aku katakan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, fa illam af'al, jika tidak melakukannya, qala tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraqa. Kata beliau, kamu membantu seorang yang sedang melakukan sesuatu, berusaha sesuatu, membuat sesuatu, iya, atau kamu iya membuat sesuatu untuk seorang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, lihat di bawah, kata Imam Nawawi rahimahullah, as-sani' bis-sad al-muhmalah hadha wal mashhur. Jadi yang sedang melakukan sesuatu, membuat sesuatu, warwiya dha'i'an bil mujamah dengan wad. Iya, jadi maksudnya la waya'in, ya, orang yang tidak memiliki apa-apa, yang karena fakir awiyal atau butuhkan sesuatu apa. Di dalam syarah Sahih Muslim beliau menguatkan yang pertama, yang sahih indal ulama terdapat riwayat bisad al-muhmalah. Wal akhraq adalah alladhi la yutqin ma yuhawilu fi'lah. Seorang yang tidak bagus di dalam melakukan apa yang dikerjakannya. Di dalam syarah Sahih Muslim Imam Nawawi menyatakan, al-akhraq adalah yang laisa bisani', huwa alladhi laisa bisani', yang tidak bisa membuat sesuatu. Iya, kalau kamu tidak bisa membebaskan hamba sahaya, maka bantu seorang yang beramal baik yang sedang melakukan sesuatu. Iya, atau kamu bantu orang yang tidak berbuat, bisa berbuat dengan apa yang dibutuhkannya. Qul ya Rasulullah, ara'ait, yani ahbirni, in da'uftu an ba'dil amal. Kabarkanlah kepadaku apa yang mesti aku lakukan jika aku lemah, tidak mampu untuk melakukan sebagian amal. Artinya, iya, membebaskan hamba saya tidak bisa, membantu yang lain juga ada keterbatasan. Bagaimana yang aku lakukan? Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, takuffu syarraka aninnas. Kamu tahan dirimu, kamu jaga dirimu, jangan sampai ya merusak, mengganggu yang lain. Kamu tahan kejelekanmu dari manusia. Fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Karena ketika engkau menahan dirimu, tidak menyakiti yang lain, tidak mengganggu yang lain, tidak merusak yang lain, maka ini pun termasuk shadaqah kamu bagi dirimu. Muttafaqun alaih. Nah, jelas di sini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini menunjukkan turukul khair. Iya, jalan-jalan kebaikan, jihad, membebaskan hamba sahaya, ya, membantu orang lain, atau minimalnya nakufu syarrana, ya, kita menahan diri kita dari mengganggu yang lain, dari menyakiti yang lain, yang termasuk amal kebaikan. Di antara faedah hadis ini menunjukkan tentang banyaknya amal-amal baik yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kita untuk melakukannya. Jihad, idqar raqabah, iya, i'anatul dan yang lainnya. Yang kedua, dari hadis ini juga menunjukkan di antara adab mu'allim, muta'allim, adab seorang muta'allim adalah husnul su'al, husnul muraja'ah. Iya, bagus di dalam bertanya dan minta penjelasan kepada yang ditanya. Yang ketiga, di antara hadis ini juga menunjukkan sabru al-mu'allim atau mufti ala man allamah atau ala man sa'adah. Sabarnya seorang mu'allim ketika menghadapi orang yang banyak pertanyaannya. Iya, Rasulullah SAW menjawab beberapa pertanyaan dari Abu Dzar ini ketika terus minta rincian amalan yang mesti dilakukan oleh beliau radhiyallahu anhu. Satu hadis lagi, hadis yang masyhur yang sudah kita baca dalam yang sama maknanya terhadap dalam Arba'in Nawawiyah dari Abu Dzar juga. Kata beliau, "Atsani an Abi Dzar aidan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yusbihu kullu salama min ahadikum sadaqah." Di pagi hari setiap salama, lihat di bawah salama, kata Imam Nawawi yakni ada sulama yakni al-mifsal, persendian. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap pagi hari, iya, ketika masuk pagi hari, setiap sendi seorang kalian itu mesti melakukan sadaqah. Fakulu tasbihatin sadaqah, setiap tasbih yang dilakukan adalah sadaqah. Wa kulu tahmidatin, setiap tahmid ucapan alhamdulillah juga sadaqah. Wa kulu tahlilatin, yang mengucapkan la ilaha illallah juga sadaqah. Wa kulu takbiratin sadaqah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah, amar ma'ruf nahi munkar juga adalah amrun bil ma'ruf sadaqah, wa nahi munkar juga sadaqah. Qala wa yujzi'u min dzalik, dan mencukupi itu semua rakaatan, mencukupi apa yang disebutkan di awal, iya, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, al-amr bil ma'ruf wa nahi munkar, itu terwakili, tercukupi dengan satu amalan yaitu rakaatani yarka'uhuma minad duha, dua rakaat yang dilakukan seseorang di waktu duha. Iya, di sini menunjukkan berbagai macam anwa al khairat, iya, beberapa macam amal baik, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar bil munkar, kemudian juga adalah duha. Di sini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah menunjukkan bahwasanya sedekah itu tutlaku ala mali sabimat, juga bisa digunakan di, iya, kita gunakan kata tersebut untuk sesuatu yang bukan berupa harta. Amal-amal baik pun termasuk sedekah. Kemudian yang kedua yang beliau sebutkan dalam hadisnya adalah ini dalil di antara dalil bahwasanya dua rakaat duha itu adalah sunnah. Salat duha tidak ada batasannya. Iya, minimal dua rakaat itu sunnah. Kalau kata beliau, sunnah kuliyaum, dan salat duha itu sunnahkan setiap hari. Yang perlu diingat ihwan fillah rahiman rahimakumullah, juga di ingatkan di sini kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, qala ahlul ilmi wa sunnatud duha yabtadi'u waqtuha min irtifai syamsi qadar rumhin. Waktu salat duha dimulai sejak matahari meninggi kira-kira satu tombak. Yakni hawalai rub'a sa'ah. Kira-kira iya rub'u ila suluh sa'ah ba'da tudu. Iya, yakni kira-kira seperempat jam atau sepertiga jam. Kira-kira seperempat jam 15 menit atau 20 menit setelah terbit matahari. Yang perlu diingat, iya, kalau kita misalnya waktu terbit matahari jam 5 kurang 5.50, maka ditunggu beberapa menit untuk sholat duha. Iya, Allah alam Bismillahirrahmanirrahim.